penerjana anu anu anu pasti hari mundi tinggal gagasan da anu nyata. Iha hari copi taksir Kang Haji Endang ada Irawan sok pirakun nak kurang sepedang hantu kaki rayatna nya pisang Kang Haji Endang gadeng ngabela rakyat Sumedang. Iya sari kisah.